Bedah kebiasaan orang-orang sukses seperti apa sedang dirangkum sama Bang Kavi sore ini ya. Kita lanjutin dulu Bang sebelum menjawab pertanyaan dan juga membacakan sharing dari mitra bisnis melalui SMS Pas FM dan juga telepon Pas FM ya. Gimana yang berikutnya nih Bang? Apalagi sih kebiasaan orang sukses selain memposisikan diri mereka optimis realistik tadi? Iya, jadi gini, kalau dia berpikir optimis realistik dan tadi kita bilang bahwa dia punya perhitungan ya, dan perhitungan itu salah satu di antaranya adalah bahwa dia tidak mau ngotot gitu loh. Meskipun pantang menyerah tadi ya. Ya pantang menyerah, tapi dia bisa berhitung dan yang paling penting adalah kapan dia exit. Nah, ini ada orang yang karena ngotot nggak mau exit gitu loh. Jadi dia tahu kalau dia terusin toh tidak akan membawa hasil, malah akan menjadi fatal. Jadi dia akan exit gitu loh. Jadi dia punya perhitungan tuh seperti itu. Oke. Okay? Nah, biasanya orang-orang yang sangat sukses itu seperti pemain catur, dia berani berkorban. Jadi pemain catur, Anda bisa lihat bahwa mereka bisa menang, kadang-kadang mereka mengorbankan pionnya gitu loh. Mengorbankan bidak caturnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Jadi itulah yang kita namakan optimis realistik, bahwa mereka tahu bahwa ini harus komitmennya jangka panjang, ini harus kita korbankan sekian, ini perlu ongkos gitu loh, dan mereka willing, mereka punya ini. Nah, itulah yang membedakan umumnya, mereka punya big picture, gambar besarnya bahwa ini dan mereka bisa meraba bahwa ini adalah bukan pekerjaan 1-2 hari, tapi memerlukan waktu misalnya 6 bulan, memerlukan waktu setahun, 10 tahun dan seterusnya. Dan biasanya itulah sebabnya mereka selalu berhasil mewujudkan cita-citanya, karena mereka bekerja bukan pada time frame, tapi mereka bekerja pada result. Oke, wah ini wacana baru lagi nih. Bekerjanya pada result, bukan time frame lagi. Mungkin contoh-contoh pebisnis sukses di Indonesia sendiri tuh seperti siapa, ada gak Bang kira-kira? Selain lo ya, selain lo. Narsis. Iyalah. Ya sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak sekali, terutama yang kita lihat misalnya beberapa UKM yang berhasil gitu loh. Jadi kemarin misalnya saya diceritakan tentang kisah perjalanan hidup ya seorang pengumpul kardus. Gitu loh, seorang pengumpul kardus ya. Dia bilang bahwa dia untungnya, jadi dia beli kardus itu kalau nggak salah 1.500 apa 1.900 lah, pokoknya sekitar segitu. Mulung nih, hasil mulung kardus. Maksudnya gimana? Dia beli. Oh, jadi beli. Pemulung itu membawa kardus, dia penadah. Oh, pengepul. Iya, pengepul. Anda ternyata sangat menyelami ya bisnis pengepul. Soalnya yang mulung gue. gue mulung berlian tapi. Jelas. Iya, terus gimana Bang? Dia bilang, Anda bisa bayangkan dia itu bisnis karena dia melakukan kardus itu tadi. Dan dia melihat bahwa ini bisnis ada potensinya dan ini, dan dia mulai, walaupun dia margin dia tuh mengambil keuntungan cuma sekitar 60 rupiah per kilogram. Waduh, kecil banget padahal ya. Iya. Per kilo 60 perak. Iya. Tapi omset dia tebak sehari berapa? Dalam satu hari. Itu kardusnya buat apa ya kalau kira-kira omsetnya gede banyak ya? Jadi ada yang bagus ya, kadang-kadang dijual kembali. Jadi kalau kita ke Tanah Abang, kita kan suka lihat tuh ada penjual kardus bekas. Karena itu ternyata dipakai orang untuk pindahan, macam-macam, segala macam, untuk ngepak barang dan seterusnya. Kalau kardus sih, bisnis ekspedisi banyak ini. Terus kemudian kardus itu dihancurkan, dibikin obat nyamuk. Obat nyamuk bisa Bang dari yang obat nyamuk yang warnanya obat nyamuk bakar. Iya, dan yang warnanya yang masih murah di kampung-kampung yang warnanya coklat tuh. Iya. Kenapa warnanya coklat? Itu dari kardus. Iya, kardus bekas. Dihancurin terus dibikin gitu loh. Astaga, baru tahu gue Bang. Jadi tebak omsetnya berapa sehari? Sehari kalau sehari paling 10 juta kali ya. 2M. Hah? 2M. Waduh, kok bisa 2 miliar ya? Oh iya, itu dia, dan dia itulah yang sangat interesting gitu ya, bahwa dia tidak bekerja pada time frame. Tapi dia bekerja pada result. Dan awalnya dia hanya omsetnya seperti Anda bilang tadi. Bang, itu rumahnya segede apa, Bang? Sehari 2 miliar, ya ampun. Datang keluar. Dia udah tidak lagi ini, walaupun tempat pemulungnya Anda lihat jelek banget gitu. Ya. Dia omset 2M. Wow, luar biasa. Ini satu contoh yang sudah diberikan sama Bang Kapi. Nah, apakah Anda juga sudah berpikir ulang sekarang ya, pengen sukses yang seperti apa? Kita akan dengarkan lagi. Tapi jangan lupa, boleh deh SMS dulu ke 0816-924-924 atau juga telepon kita di 0216-333-9160. Bebas pulsa di 0810 Pas FM bagi Anda di luar Jakarta. Kita akan kembali lagi dan juga nanti di akhir akan umumkan nama-nama yang beruntung mendapatkan bingkisan dari Kafis Break berisi buku yang ditulis sendiri oleh Bang Kafi dan juga t-shirt ala Kafis Break.